bergembira. Kalau bercanda, Rio telah tertawa. Kalau bercanda, bercanda tentu ada batasnya. Jangan sampai teman naik darah. Hati jadi gembira. Kalau bercanda, Rio telah